Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Masih kita melanjutkan pada fasal bai'atul aqabah al-ula wa tsaniyah. Sampai pada halaman yang ke-66 di mana telah kita ketahui Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus dua orang sahabatnya, yakni Amr ibn Ummi Maktum dan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhuma, untuk mereka berdua menjadi pembuka dakwah di Yathrib atau di Madinah. Di mana telah diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa melalui dakwah kedua sahabat tersebut, sekian banyak dari penduduk Madinah ya masuk ke dalam Islam, termasuk di antara mereka adalah para tokohnya, diantaranya Usaid ibn Hudair dan Sa'd ibn Mu'ad. Ini yang terakhir kita baca sampai di halaman 66. Al-Imam Ibn Katsir selanjutnya mengatakan, wa aslama bi islamihima yawma idzin jami'u bani Abdul Ashhal ar-rijal wan nisa. Dan dengan keislaman keduanya, Usaid ibn Hudair dan Sa'd ibn Mu'ad, di saat itu maka seluruh bani Abdul Ashhal ya masuk ke dalam Islam, baik dari kalangan lelakinya maupun dari kalangan wanitanya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu di antara faidah ya mendakwahi para tokoh ya pemuka kaum, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya pada para tokoh tersebut, maka ini akan menjadi sebab ya keislaman orang-orang yang mengikutinya. Taib. Dan ini sekali lagi hal yang dicontohkan oleh as-salaf mendakwahi para tokoh. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat-surat dakwah beliau kepada para raja ya untuk mendakwahi mereka. Kemudian kata beliau, illa al-Usairim, kecuali seorang yang dijuluki Al-Usairin wa huwa Amr ibn Thabit ibn Waqsh. Jadi dari Bani Abil Ashhal, baik dari kalangan lelaki yang penuh wanitanya masuk Islam kecuali satu orang ini, yakni Amr ibn Thabit ibn Waqsh yang dijuluki Al-Usairin. Fa innahu ta'akhkhara islamuhu ila yaumi Uhud. Di mana keislaman beliau ini yakni tertunda hingga yaumi Uhud, hingga terjadinya peperangan Uhud. Ya, hingga terjadi perang Uhud. Ya, perang kedua terbesar yang dihadapi oleh kaum muslimin ya untuk mempertahankan yakni Madinah dari serangan musyrikin Makkah. Fa aslama yawma idin, di mana di saat itulah beliau menyatakan keislamannya. Ya, yakni Al-Usairin menyatakan keislamannya saat terjadi perang Uhud. Wa qatala fa qutila qabla an yasjuda lillahi sajdatan. Dan beliau pun qatala, ya, ikut dalam berperang ya bersama kaum muslimin, pasukan muslimin. Ya, jadi di hari itu beliau berislam, di hari itu juga beliau berangkat untuk perang. Fa qutila, dan beliau pun terbunuh ya dalam perang Uhud tersebut. Qabla an yasjuda lillahi sajdatan, sebelum beliau sempat sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun satu kali sujud. Ya, belum sempat mengalami salat walaupun satu kali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fa akhbara anhu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mengkhabarkan ya tentang Al-Usairim ini ya sebagaimana disebutkan dalam ta'liq ya dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amila qalilan wa ujira katsira." Dia telah beramal dengan amalan yang sedikit namun diberikan pahala yang demikian banyak. Ya, karena seorang yang meninggal ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu jihad fi sabilillah ya mendapatkan syahadah, ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Kemudian wa kathara al-islamu bil madinati wa dhahara, dan Islam ya semakin banyak yakni pemeluknya di Madinah dan semakin tampak. Kemudian summa raja'a Mus'abun ila Makkah, setelah itu Mus'ab ya ibn Umair beliau kembali ke Makkah. Wa wafa al-musim dzalika al-'am khalqun katsirun min al-ansar min al-muslimina wal musyrikin. Dan di musim haji di tahun tersebut ya berdatangan yakni ke Makkah ya sekian banyak dari kalangan Ansar minal muslimin wal musyrikin, dari kalangan mereka yang telah masuk ke dalam Islam, demikian juga yang masih dalam keadaan musyrik. Jadi saat itu ya mereka yang menjalankan ibadah haji itu masih bercampur ya antara kaum muslimin ya dan orang-orang musyrik. Bahkan jika kita melihat tarikh Islam ya sampai di tahun ke-9 pun ya sebagian orang-orang musyrikin masih ya, ikut dalam pelaksanaan haji di masa itu. Kemudian waza'imul qaum, demikian pula yang menjadi pimpinan, zaim yakni pimpinan dari kaum tersebut, kaum Ansar, yakni Al-Bara ibn Ma'rur radhiyallahu taala anhu. Kemudian falamma kanat lailatul aqabah, pada malam lailah, ya malam al-aqabah, ini malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil sumpah dari para sahabat Ansar. Ats-tsulutsul awwalu minha, ini pada ya sepertiga malam yang dari malam yang pertama, atau sepertiga malam pertama dari malam tersebut. Tasallala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 73 rajulan wa imra'atani. Tasallala yani menemui secara sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi menemui Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara senyap, sembunyi-sembunyi, 73 orang lelaki dan 2 orang wanita dari kaum Ansar tersebut. Fabayau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khufyatan min qaumihim wa min kuffari Makkah. Mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khufyah, ya, secara sembunyi-sembunyi, ya, dari diketahui oleh kaumnya, demikian juga dari diketahui oleh kuffar Makkah. Di mana bait yang diambil tersebut? Ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa uzurahum. Ya. Ini untuk melakukan pembelaan, ya, perlindungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yakni mereka melindungi, ya, para wanita dan anak-anak mereka, ya, serta yakni keluarga mereka. Wa kana awwalu man bayya'ahu lailata id, dan adalah yang pertama kali yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam itu, yakni pimpinannya, ya, Al-Bara ibn Ma'rur radhiyallahu anhu. Wa kanat ya lahu al-yadul bayda, di mana beliau seorang yang dikenal, ya, yakni orang yang terdepan, ya, di dalam melakukan kebaikan. Ini istilah al-yadu al-bayda, ya, tangan yang putih, artinya orang yang terdepan di dalam bersegera menyambut kebaikan. Ini Al-Bara ibn Ma'rur. Id akkad al-aqda wa badara ilaihi, di mana beliau menegaskan, ya, al-aqda, ya, sumpah setianya, wa badara ilaihi, dan bersegera untuk melakukan itu. Dan ini bai'ah al-aqabah ini terjadi pada, ya, tahun ke-12 dari bi'sah, dari diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, tahun ke-12 kenabian. Di sekitar 1 tahun sebelum beliau melakukan hijrah. Wa hadara al-Abbas wa ammu Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam muwassiqan muakkidan lil bai'ah. Ma annahu kana ba'du ala dini qaumihi. Dan ketika itu Al-Abbas, ya, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir, ya, dalam bai'at tersebut, di mana beliau pada posisi muwassikan muakkidan lil bai'ah, untuk menguatkan, ya, menegaskan atau menekankan, ya, yakni bai'at tersebut. Ya. Ma annahu kana ba'du ala dini qaumi. Ya, bersamaan di saat itu beliau masih dalam keadaan mengikuti agama kaumnya, ya, agama kesyirikan. Baik, ini keadaan Al-Abbas saat terjadi bai'at Al-Aqabah. Kemudian wakhtara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minhum tilka lailata isnai asyara naqiban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam itu juga memilih yang dari berapa orang tadi yang mengikuti bayat Mas Muawiyah? 73 orang lelaki dan 2 wanita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih dari mereka di malam itu pula 12 naqiban. Ya, naqib artinya sebagai pemuka atau pimpinan. Dipilih 12 orang dari mereka, wahum, di mana mereka yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, al-awwal, yang pertama As'ad ibn Zurarah ibn Udus radhiyallahu anhu. Kemudian As-Sani wa Sa'd ibn Rabi ibn Amr. As-Sanis, yang ketiga, wa Abdullah ibn Rawahah, ya, ibn Imri ibn Qais. Ar-Rabi Ar-Rafi ibn Malik ibn Al-Ajlan. Al-Khamis, yang kelima, Al-Bara ibn Ma'rur ibn Sahar ibn Khansa. As-sadis Abdullah ibn Amr ibn Haram, wa huwa walidu Jabir, di mana beliau adalah ayah dari Jabir, ya, Jabir ibn Abdullah. Wa kana qad aslama tilka lailata, dan beliau masuk Islam di malam itu juga, malam bai'ah Al-Aqabah. Ini yakni ayah dari Jabir ibn Abdullah. As-Sabi, yang ketujuh, wa Sa'd ibn Ubadah ibn Dulaim. Baik, beliau Sa'd ibn Ubadah, ya, termasuk di antara, ya, pembesar kaum. Kemudian As-Samin, yang kedelapan, wal Mundhir ibn Amr ibn Khunais. Kemudian At-Tasi, yang kesembilan, wa Ubadah ibn As-Samit. Insyaallah nama ini, ya, nama yang sering didengar, ya, di antara nama-nama para sahabat. Fahaulai tis'ah, ya, minal Khazraj, di mana 9 orang yang telah disebutkan itu dari suku Khazraj. Wa minal Aus, wa minal Ausi thalasah. Adapun dari suku Aus, maka ada 3 orang, ya, yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipilih oleh beliau sebagai nuqaba. Wahum, sesuai urutan di sini, Al-Ashir, yang ke-10, Usaid ibn Al-Khudair ibn Simak. Ini Usaid ibn Al-Khudair ibn Simak, ini yang pertama dari suku Aus, atau yang ke-10 dari urutan sahabat yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hadi Ashar, yang ke-11, wa Sa'd ibn Khaythama ibn al-Harith. Al-Thani Ashar, yang ke-12, Rifa'ah ibn Abdil Mundhir ibn Zubair. Ini 12 orang yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dari tokoh-tokoh pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang ikut dalam Bay'atul Aqabah. Wakila, ada yang berpendapat bal Abul Haytham ibn Tayhan, ya, makanahu. Ada yang berpendapat bahkan, ya, yang ke-12 ini adalah Abul Haitham ibn Taihan. Makana, ya, pada posisinya sama nasu ba'dahum, kemudian ya orang-orang yang lain yang setelah mereka. Adapun kata beliau, wal mar'atan, dua orang wanita yang ikut dalam bai'atul aqabah tersebut, ya, al-ula, yang pertama, Ummu Umarah Nusaybah bintu Ka'ab ibn Amr. Yang pertama adalah ya Nusaybah bintu Ka'ab ibn Amr, yakni ya, kunyahnya Ummu Umarah, allati qatala Musailamah, ya, allati qatala Musailamah ibnaha, ya, Habib ibn Zaid ibn Asim ibn Ka'ab. Di mana ya Musailamah, dan beliau wanita yang Musailamah ini telah membunuh putranya yang bernama Habib ibn Zaid ibn Asim ibn Ka'ab. Kemudian as-saniyah, yang kedua, dari kalangan wanita yang melakukan bayatul aqabah, wa Asma bintu Amr ibn Adi ibn Nabi. Ini wanita yang kedua. Falamma tammat hadhihi al-bai'atu, ketika bayat ini telah sempurna, telah selesai, ista'dzanu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yamilu ala ahli al-aqabah, untuk mereka yakni mendatangi ya penduduk wilayah Aqabah. Falam ya'zan lahum fi dzalik, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengizinkan mereka. Bal adina lil muslimina ba'daha min ahli Makkah fil hijrati ila al Madinah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin, ya, kaum muslimin yang ada di Makkah setelah tahun tersebut untuk hijrah ke Madinah. Artinya mereka, orang-orang yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ingin untuk mereka tinggal di Makkah ketika itu di wilayah Aqabah. Namun Nabi tidak mengizinkan, bahkan ya penduduk Makkah yang telah masuk ke dalam Islam diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka hijrah ke Madinah. Fabadaron nasu ila zalik, maka manusia pun, ini kaum muslimin, bersegera ya untuk menjalankan hijrah tersebut. Ya, fakana awwala man kharaja ila al-Madinah min ahli Makkah Abu Salamata ibn Abdul Asad. Dan yang pertama kali keluar menuju Madinah, yakni melakukan hijrah dari Makkah, dari penduduk Makkah, adalah Abu Salamah, ya, ibn Abdul Asad. Huwa wa mra'atuhu Ummu Salamah, ya, beliau dan istri beliau, yakni Ummu Salamah. Ummu Salamah yang kemudian setelah wafatnya Abu Salamah, ya, beliau ya, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi salah satu di antara ummahat al-mu'minin. Fahtu bisat dunahu, namun ternyata ya Ummu Salamah ya ditahan oleh kaumnya, ya, wa muniat ya sanatan minal lihaq bihi, dan ditahan ya selama satu tahun untuk bisa yakni bergabung ikut hijrah ya untuk bertemu dengan suaminya. Wa hila bainaha wa baina waladiha, demikian pula dihalangi ya antara beliau ya yakni Ummu Salamah ya dengan putranya. Tsumma kharajat ba'da sanati biwaladiha ila al-Madinah, kemudian setelah berlalu ya satu tahun, beliau radhiyallahu taala anha ya bisa keluar dari Makkah untuk ya hijrah bersama dengan putranya menuju Madinah. Wasyayya'aha Utsman bin Utsman ibn Talhah, dan yang mengantar ya perjalanan hijrah Ummu Salamah adalah Utsman ibn Talhah. Wa yuqal, ada juga yang mengatakan ya inna Aba Salamah hajara qabla al-Aqabah al-Akhirah. Ada sebagian ahli sejarah yang menyatakan bahwa Abu Salamah beliau melakukan hijrah ke Madinah sebelum adanya Bai'ah Aqabah, Bai'atul Aqabah yang terakhir, yang kedua. Fallahu a'lam. Kemudian kata beliau selanjutnya Al-Imam Ibnu Katsir, "Tsumma kharaja an-nasu arsalan yatba'u ba'duhum ba'dha." Setelah keberangkatan ya, yakni Abu Salamah untuk hijrah ke Madinah, setelah itu kata beliau manusia pun ya keluar dari Makkah untuk berhijrah arsalan ya secara yakni bergelombang, yatba'u ba'duhum ba'dha, di mana sebagian mereka yang mengikuti ya sebagian yang lainnya. Jadi terus terjadi hijrah ya dari Makkah ke Madinah, dan ini bukan sesuatu yang mudah ya, karena ya perjalanan hijrah itu sendiri adalah perjalanan yang berat ya. Di samping itu ya meninggalkan harta yang ada yang mereka miliki di Makkah itu juga ujian yang berat ya, dan tidak bisa disamakan ya gambaran orang yang hijrah dengan yang transmigrasi yang di sana sudah disiapkan 4 hektar ya seperti itu. Nah, saya. Selanjutnya masuk pada fasal berikutnya, faslun hijratu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali Ibn Kathir rahimahullah, fasal tentang yakni peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa bi Makkah minal muslimina illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Aliun radhiyallahu taala anhuma. Tidak tersisa di Makkah dari kalangan kaum muslimin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Ali ya radhiyallahu taala anhuma. Aqama bi amnihi lahuma, di mana keduanya ini Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma ya tetap bertahan di Makkah atas perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada keduanya. Kemudian wa khala man i'taqalahu al-musyrikuna kurha ya, kecuali pula ya atau selain dari keduanya ini orang-orang yang di'tiqal artinya ditangkap oleh orang-orang musyrikin, ditahan secara paksa, tidak boleh hijrah. Baik. Ini yang dikecualikan. Adapun yang lainnya di kalangan kaum muslimin, mereka sudah hijrah ya ke Madinah. Waqad a'adda Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu jahazahu. Di mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau telah menyiapkan perbekalan untuk melakukan hijrah. Wa jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula perbekalan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya untuk bekal dirinya saja, namun untuk keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Di mana kondisi mereka ketika itu dari yang tersisa di kalangan kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar dan Ali, muntadiran hatta ya'dana Allahu azza wa jalla li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khuruj. Menunggu hingga Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jal, mengizinkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari Makkah. Tapi di sini menunjukkan kepada kita bahwa keberangkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah pun ya itu menanti ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma kanat lailatun, dan adalah ya di suatu malam ya malam sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah. Hamma al-musyrikuna bifatki rasul bilfatki bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang-orang musyrikin mereka telah bertekad ya untuk membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka bersepakat ya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ya dari setiap kabilah ya dari mereka diutus ya masing-masing seorang pemuda, sehingga dengan itu maksud mereka kesulitan ya bagi ya, Bani Hashim ya untuk menuntut balas ya atas darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya mereka berhasil membunuh Nabi. Wa arsadu 'alal babi aqwaman, dan ya sekelompok orang ya telah disiapkan untuk mengintai ya yakni keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari pintu rumah beliau. Idza kharaja 'alaihim, ya ketika yakni jika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya untuk mendekati posisi mereka ya. Jadi kapan ya Nabi keluar ya dari rumah tersebut, rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersegera untuk kemudian melakukan gerakan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma kharaja 'alaihim, namun ternyata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya dari rumah beliau dan melewati ya orang-orang tersebut yang mengintai ya keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yarahu minhum ahad, ternyata tidak ada seorang pun dari mereka yang melihat keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedatangan Nabi ya kepada mereka. Wa qad jaa fi haditsin, di dalam ya sebuah hadis ya telah datang yakni keterangan disebutkan di sini mursal, hadisnya mursal, akhrajahu Ibnu Ishaq fi sirah, annahu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zarra ala ra'si kulli wahidin minhum turaban. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menaburkan turab ya debu kepada setiap orang dari mereka, orang-orang yang mengintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya taburi kepala-kepala mereka. Thumma khalusa ila baiti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya pergi ke rumah ya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sementara ya mereka masih terus menunggu sampai kemudian akhirnya ya mereka masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan tidak ada yang mereka dapati kecuali Ali bin Abi Thalib yang beliau ya radhiyallahu anhu ketika itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di tempat yang beliau sallallahu alaihi wasallam biasa tidur di tempat tersebut. Kemudian fa kharaja min khalkhatin fi dari Abi Bakar lailan, maka keduanya yakni Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bersama dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq keluar ya dari rumah Abu Bakar ya di waktu malam itu pula. Wa qad istajara, di mana keduanya yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar telah menyewa Abdullah ibn Uraikid, seorang yang bernama Abdullah ibn Uraikid wa kana hadiyan khirritan khirritan. Di mana beliau, yakni Abdullah ibn Uraikid, adalah seorang yang berprofesi penunjuk jalan, ya, yang ahli, ya, dalam yakni peta jalan, ya. Mahiran, ya, bidalalati ila ardil Madinah, yang menguasai, mahir untuk menunjuk, yakni menjadi petunjuk jalan hingga sampai di Madinah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saat hijrah beliau ke Madinah tidak menempuh jalan yang biasa. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa beliau meskipun ya seorang ya, rasul, ya, makhluk yang paling mulia, ya, yang Allah Subhanahu wa taala pasti melindunginya, namun menempuh sebab-sebab keselamatan, termasuk di antaranya ya bagaimana beliau menempuh jalan yang jarang dijamah oleh manusia, ya, sehingga ya bisa sampai ke Madinah lepas dari ya kejaran ya kaum Quraisy. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ya, seandainya ya Allah menghendaki untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dipindahkan dari Makkah ke Madinah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk ya mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat yang tidak dicapai oleh ya manusia yang lainnya, yakni Sidratul Muntaha, apalagi hanya sekedar dari Makkah ke Madinah. Dan pada kejadian yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam menyewa seorang yang kafir yang bernama Abdullah ibn Uraikid, yang memiliki ya kemahiran di dalam menjadi penunjuk jalan dan keahlian, ya, ini dijadikan oleh sebagian ahlul ilm, di antara mereka adalah Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, ketika terjadi dahulu di zaman Irak dipimpin oleh Saddam Hussein, ya, yang melakukan invasi ke mana itu waktu itu? Ke Kuwait, dan memang tekadnya untuk bagaimana bisa menguasai Haramain. Nah, pada waktu itu negeri Saudi, ya, dari kekuatan ketentara dan persenjataan, ya, yang ada untuk bisa menghadang kekuatan Irak yang ada di masa itu, secara perhitungan tidak mampu. Maka pemerintah Saudi, ya, meminta bimbingan kepada mufti kerajaan, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, untuk mengatasi ancaman yang betul-betul ancaman itu nyata, ya. Maka beliau memfatwakan untuk bolehnya menyewa tentara waktu itu multinasional yang dipimpin oleh Amerika untuk menghadang kekuatan Irak tersebut. Dan fatwa beliau ini banyak dicibir oleh ya orang-orang Hizbiyun ketika itu, termasuk diantara yang menentang dan membantah ya fatwa beliau, pimpinan Ikhwanul Muslimin Yusuf Al-Qardawi. Baik. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, ya, di antara yang menjadi hujah beliau adalah hadis ini. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya, beliau menyewa Abdullah ibn Uraikid yang dia adalah seorang kafir namun memiliki keahlian, ya, dan terpercaya, ya, untuk menjadi penunjuk jalan. Nah, sisi alasan orang-orang yang membantah fatwa Syekh Ibn Baz, ya, menyatakan bahwa kalau mereka, ya, nanti masuk ke negeri Saudi, justru mereka tentara-tentara sewaan ini nanti akan menguasai Makkah Madinah, digambarkan kengerian-kengerian yang ada. Padahal, ya, kesepakatan, ya, dari tentara yang disewa itu tidak sembarangan, ya, langsung mereka disiapkan bukan di posisi-posisi di dalam, namun di perbatasan, untuk menghadang gerakan dari pasukan Saddam tersebut. Dan di sisi yang lainnya juga, ya, di antara mereka yang mengkritisi fatwa tersebut, bahwa bagaimana mungkin, kata mereka, ya, menyewa tentara Nasara, ya, untuk menghadang, ya, pasukan Muslimin. Maka dijelaskan bagaimana hakikat Saddam, ya, yang seorang berpemahaman Ba'siyah, yakni mengingkari Al-Ba's. Ya, kita tahu orang yang mengingkari Al-Ba's hukumnya apa? Za'aman ladzina kafaru an la yub'atsu. Ya, orang-orang kafir itu mereka meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Maka mereka yang meyakini adanya kebangkitan, bagaimana, ya, keadaan orang-orang Nasara, lebih baik daripada Ba'siyah dari sisi ini. Ya, masih punya agama. Nah, itu sedikit tentang apa yang terjadi di masa itu, yang mungkin sebagian Muslimin, ya, terkecoh dengan sanggahan-sanggahan dari tokoh-tokoh Hizbiyyin yang mereka meremehkan fatwa dari para ulama Ahlus Sunnah yang ada di masa itu. Kemudian dikatakan berikutnya oleh Ali Ibn Katsir rahimahullah, wa ammanahu ala zalika, dan keduanya, ya, memberikan amanah, ya, untuk Abdullah ibn Uraikat ini menjadi penunjuk jalan, ya, untuk bisa sampai ke Madinah. Ma annahu kana ala dini qaumihi, bersamaan Abdullah ibn Uraikat ini, ya, masih, yakni di atas agama kaumnya, agama kesyirikan. Kemudian wasallama ilaihi rahilataihima, dan Nabi SAW dan Abu Bakar, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, menyerahkan kepada Abdullah ibn Uraikid, ya, tunggangan keduanya. Wa wa'adahu ghara thawrin ba'da thalathin, dan menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Saur, ya, setelah 3 hari berlalu. Jadi di sini menunjukkan kepada kita ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menempuh, ya, sebab-sebab untuk bisa selamat, ya, dari kejaran, ya, kaum Quraisy, ya, di mana beliau tidak menempuh jalan yang biasa. Demikian pula, ya, beliau memilih satu tempat untuk bisa bersembunyi selama beberapa hari, sehingga upaya musyrikin untuk mengejar, ya, beliau ini terkecoh dan menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jauh ini. Dan ini semua memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa, ya, salah satu di antara sisi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersungguh-sungguh di dalam menempuh sebab dengan, ya, yakni siqah, ya, kepercayaan hati kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala akan, ya, hasil yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian falamma hasala fil ghar, ketika keduanya telah sampai di gua, yakni Gua Saur, gua yang menjadi tempat persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Allahu ala Quraisyin, ya, khabarahuma falam yadraw aina dhahaba, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, membutakan, ya, kepada Quraisy, yakni menghilangkan, ya, khabar keberadaan keduanya, jadi menjadi, ya, tersembunyi, ya, bagi Quraisy di mana keberadaan keduanya. Falam yadraw, ya, di mana mereka tidak mengetahui aina dhahaba, ke mana kepergian, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, Allahu taala alam. Ini yang sementara bisa dibacakan, insyaallah kita akan sambung pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala.